Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati dan selalu kita taati guru besar kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dalam berdakwahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Yang kami hormati pula para jamaah Al-Bahjah, yang kami hormati pula para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih bisa mengikuti pengajian rutin kita semua, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita simak bersama pengajian kitab At-Tibyan bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada guru kita semua, Buya Yahya, kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد واتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita terus dan terus tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, yang dengan syukur itulah Allah akan senantiasa dan senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita. Kita berada di bulan mulia, bulan agung, bulan Ramadan, dan kita sudah hampir di pertengahan Ramadan. Dan mari kita tengok ke belakang, apakah amal yang sudah kita lakukan sebagai pijakan untuk kita melangkah ke depan. Bagaimana kita bisa meningkatkan amal baik ini? Atau mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan di sepanjang Ramadan ini. Mari kita sesali, kemudian kita merubah sebelum Ramadan berlalu. Sebab penyesalannya ahli iman adalah jika Ramadan berlalu akan tapi belum tambah amal baiknya dan belum berkurang dosanya. Dan yang keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosanya. Keluar bulan Ramadan belum. Keluar bulan Ramadan belum diampuni dosanya. Dan keluar Ramadan belum meningkatkan kebaikannya, maka itu adalah hamba yang diisyaratkan, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengamini doanya Malaikat Jibril sebagai hamba yang terkutuk. Sebagai hamba yang terkutuk, maka ayo kita koreksi diri kita sendiri. Mawasimul khair ini, musim-musim kebaikan ini, hendaknya kita terus menerus meningkatkan kebaikan. Jangan seperti sebagian orang giat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan hanya di awal-awal saja, sehingga semakin hari semakin kendor. Akan tapi sebaliknya tidak. Mestinya tidak seperti itu. Justru semakin hari semakin kencang. Karena apa? Semakin hari semakin jauh. Semakin hari Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Maka para kekasih-kekasih Allah itu kalau sudah mendekati akhir-akhir Ramadan itu, yang ada tangis, yang ada rasa penyesalan, kok Ramadan mau berlalu, nyesalnya maknanya menyesal itu, masih bisa seperti itu mereka beribadah padahal ibadah mereka sudah banyak. Akan tapi orang yang lalai kepada Allah, kadang Ramadan berlalu tanpa ia sadari. Dan ini musibah. Jangan sampai masjid kita, musola kita, semakin hari Ramadan semakin berakhir, semakin habis yang sholat di dalamnya. Kalaupun ternyata harus ada orang yang keluar di Ramadan, jika ada orang yang harus meninggalkan sholat di akhir Ramadan, jangan sampai orang itu adalah Anda semuanya. Ini yang perlu kita hadirkan. Karena memang subhanallah seperti inilah keadaan. Kalau awal Ramadan masjid musala ramai, tapi sudah pertengahan semakin berkurang. Kalau bahasanya orang itu sopnya maju ke depan. Akan tapi jika harus ada kejadian semacam itu, jangan sampai andalah yang keluar dari masjid itu. Jangan sampai Anda yang sibuk kepada selain masjid dan ibadah. Baik, kita akan terus melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita belajar dengan Imam Nawawi dengan kitab At-Tibyannya, kita sudah sampai kepada pendidikan yang diberikan oleh Imam Nawawi kepada sang murid di saat hendak belajar ilmu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Imam Nawawi memberikan pendidikan kepada para guru-guru, para ustaz, para kiai, para ulama. Dan sekarang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengajak para santri agar menjadi para santri yang benar. Agar ilmu yang didapatnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang didapatnya adalah ilmu yang menghantarkannya kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Musannif. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Fi babi faslin. Fi babi adabil muta'allimi. Fi fasli faslun fi adabil muta'allimi ila anqal wa yambahi aidan. Kita sampai fasal wa yambahi aidan, dan seyogianya hendaknya di sini laki-laki harus, sebab ini akhlak yang harus dimiliki oleh seorang santri penuntut ilmu. Kalau kita lagi ngaji, penuntut ilmu di sini jangan digambarkan hanya santri yang duduk di depan para guru, akan tapi siapapun yang menuntut ilmu. Siapapun yang menuntut ilmu, wa yambaghi, dan seyogianya aidan juga. Ayyata adaba, hendaknya beradab seorang murid atau santri itu ma'ruf qatihi, dengan teman-temannya, rombongannya, sama-sama menuntut ilmu. Dan beradab wa hadiri majlis syaih, harus beradab dengan murid-muridnya syekh yang lain. Orang-orang yang hadir di majelisnya syekh. Dan saling menghormati yang sesungguhnya dengan hati yang saling mencintai. Karena sama-sama menuju mencari ridha Allah. Semua ingin mencari ilmu yang manfaat. Maka harus di antara murid dengan murid harus. Mereka saling beradab dan bertata krama. Fa inna dhalika ta'addubun ma'asyaykh. Sebab bertata krama dengan murid-muridnya syekh itu sendiri, murid-muridnya seorang guru, itu juga tata krama kepada sang guru. Wasiyanatan li majlisi, dan juga penjagaan, menjaga kehormatan majlisnya sang syekh. Menjaga kemuliaan majlisnya sang guru. Jadi menghormat, menghargai, memperhatikan. Orang-orang yang hadir di majelisnya guru kita itu pun sama artinya kita menghormati dan menghargai guru kita. Wa yaqudu baina yaday syaikhi, dan hendaknya seorang murid di saat duduk di depan sang guru, qa'datal muta'allimina, dengan cara duduknya seorang santri. Oh, namanya murid kok hendaknya duduk dengan cara duduknya murid. La qa'datal muta'allimina, jangan seperti laki adatal mu'allimina, jangan duduk seperti duduknya guru. Duduk yang beradab. Jika kemarin disebutkan guru saja kalau duduk beradab, sampai ada yang duduknya duduk seperti duduk di antara dua sujud Allah. Bagaimana seorang murid harus lebih beradab? Duduknya seorang murid harus beradab. Wala yarfa'u sawtahu, tidak mengangkat suaranya, raf'an balighan, dengan mengangkat keras. Tidak pantas seorang murid mengangkat suaranya di depan gurunya. Min ghairi hajatin, kecuali karena ada hajat, misalnya disuruh syekh untuk teriak memanggil seseorang. Atau mungkin ada sesuatu yang membahayakan syekh, kemudian sang murid berteriak, guru ada sesuatu, dia berteriak. Tapi kalau tidak ada hajat, mengangkat suara di depan syekh adalah bukan adab. Wala yadhak, tidak pantas ngakak-ngakak ketawa-ketawa di hadapan gurunya. Wala yukthiru, wala yukthiru, wa alla yukthiru, wala yukthiru al-kalama min ghairi hajatin, dan hendaknya tidak banyak ngomong kecuali ngomong yang ada perlunya. Enggak perlu banyak ngomong, sebab yang namanya murid itu bagiannya dengar guru, bukan ngomong guru. Bagiannya dengar ke guru, bukan ngomong ke guru. Dengar guru. Ya, bukan. Wala ya'bath bi yadihi wala bi ghairiha, jangan iseng dengan tangannya. Ya iseng, enggak tahu iseng apa ini. Pokoknya tidak boleh iseng, artinya harus dalam hai'ah, dalam cara, dalam bentuk, dalam keadaan menunjukkan kalau dia itu menghormati majelis. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah berkata, di majelisnya Imam Malik, aku tidak berani buka lembaran kertas begini. Kenapa? Karena membuka lembaran seperti ini kedengaran. Begitu syahdunya, begitu tenangnya majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan memang Imam Malik sendiri mengajari untuk menghormati majelis. Sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jika kedatangan seseorang ditanya, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya orang untuk mencari uang, misalnya butuh karena hajat urusan dunia, maka langsung saja dijawab saat itu. Akan tetapi, jika ada orang datang tujuannya mencari ilmu, enggak mau langsung menjawab beliau. Tolong didengar ini, Masya Allah. Jadi kalau tujuannya adalah bisnis, bisnis itu langsung dijawab ngobrol begitu saja. Tapi kalau sudah yang datang tujuannya untuk menuntut ilmu, Imam Malik masuk ke dalam kamarnya, mengenakan baju yang paling wangi, mengenakan baju yang paling bersih, minyak wangi yang paling wangi, kemudian duduk di majelisnya dan ditinggikan kursinya, lalu melirik ke kubur Nabi SAW, seolah-olah minta izin untuk menyampaikan kebenaran. Dan beliau perlu menyampaikan hormatnya beliau kepada majelis. Dan sangat menyambut dengan para thullabul ilim. Makanya seorang guru tuh seharusnya kalau sudah ada murid datang itu urusan yang lain enggak perlu didengar. Urusan apapun ya, kalau karena ilmu, orang menuntut ilmu ini adalah luar biasa, kata Habibatul Bahrun. Al-baridat qad ta'ti min zidkil murid. Makanya murid, waridat itu ilmu-ilmu yang sifatnya maknawiyat, rohaniyat, termasuk ilmu laduni dan seterusnya, itu adalah akan kadang didapat karena ketulusan seorang murid, seperti yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Maka seorang guru ini seperti, maka setelah itu muridnya pun ternyata kayak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak berani membuka lembaran kertas, khawatir mengganggu majelis. Karena apa? Begitu huduk, begitu tenangnya majelisnya Imam Malik, sehingga kalau kertas dibuka begini akan terdengar suaranya. Wala ghaibala bi ghairiha, dan tidak boleh iseng dengan selain itu. Tidak boleh iseng dengan tangannya atau iseng dengan yang lainnya. وليلتفت يمينا ولا شمالا. Tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri. Min ghairi hajatin, kecuali ada hajat. Enggak pantas gurunya menghadap kepada sang murid, muridnya toleh-toleh. Bal yakunu mutawajjihan ila syekhi, dan hendaknya ia menghadap kepada sang guru. Muzghian, muzghian dengan mendengar. Muzghian dengan mendengar. Ila kalamihi, dengan omongannya sang syekh, sang guru. Faslun fasal. Itu lihat. Hendaknya seorang murid seperti itu. Baru kalau pakai akhlak-akhlaknya murid, cepat seorang murid mendapatkan ilmu yang manfaat. Faslun fasal yang lain lagi berbunyi, wa ma wa mimma yuta'akkadu al-i'tina'u bihi. Wa mimma yu'akkadu al-i'tina'u. Mimma dan sesuatu yang yuta'akkadu, semakin dikukuhkan. Al-i'tina'u. Al-i'tina'u bihi, untuk diperhatikan. Hal lain lagi yang perlu untuk diperhatikan adalah alla yaqra'a 'ala syekhi, hendaknya tidak membaca atau belajar kepada sang guru. Fi hali syughli qalbi syekhi, di saat hatinya guru tidak tenang. Wa malalihi, dan di saat guru itu lagi jenuh dengan sebuah keadaan. Mungkin guru sudah mulai lama duduk di tempat itu, lalu capek dia ingin pergi atau ingin jalan-jalan dulu, ingin menegangkan, mengendurkan ketegangannya. Maka di saat seperti itu jangan dipaksakan. Istinfari, di saat guru itu tidak nyaman. Istinfar itu keadaan yang menjadikan orang lari, misalnya tidak nyaman, masih tidak senang. Wa ghammihi, di saat susahnya guru. Bahkan wa farahihi. Kita punya guru, anaknya yang lagi mondok atau belajar di mana, lagi pulang, itu lagi senang-senangnya menyambut sang anak. Entar dulu lah. Jangan dipaksa untuk ngajar sang guru, nanti ya enggak konsen karena anaknya baru datang atau ibundanya baru datang atau ayahnya baru datang. Jadi saat senangnya sang guru pun kalau bisa tahan dulu. Wujuhi, gurunya lapar. Biar makan dulu. Wa'atshihi, dan di saat sang guru itu haus. Jangan kan gurunya haus, tunda, biar minum dulu. Wa nu'asihi, dan di saat sang guru ngantuk. Kalau ngantuk itu memaksa, nanti kesian. Wa qalakihi, dan di saat rasa kurang nyaman, kurang tenang. Qalak itu kurang tenang. Wa nahwi dzalika, dan yang serupa. Pokoknya, hendaknya kita belajar kepada seorang guru di saat dia siap. Wa nahwi dzalika, dan jangan sampai kita tadi belajar kepada guru dalam keadaan yang tidak tenang, tidak nyaman. Mimma yasyukku alaihi, yang memberatkan bagi sang guru. Au yamna'uhu, atau menghalangi sang guru. Min kamali huduril qalbi, dari konsentrasi yang sempurna. Jangan sampai guru itu tidak konsentrasi yang sempurna. Sebab ilmu yang guru itu ilmu yang sudah ditabung lama-lama. Sehingga di saat lama ditabung karena banyak yang dibaca, banyak yang dipelajari. Maka di saat tidak konsentrasi kadang ada yang tersisa, terluput, terlewatkan. Maka hendaknya jangan kita minta. Guru kita mengajar kita di saat beliau adalah dalam keadaan belum tenang hatinya. Atau masih ada kepikiran terhadap segala sesuatu. Wa min adabihi aidan, dan tata kramanya seorang murid, tolong didengar. Wa min adabihi aidan ayyatahammal jaffata syekh. Bersabar, yatahammal itu bersabar, jaffata syekh. Kerasnya perilaku sang guru. Kadang dibentak. Kadang dimarahi, namanya murid harus siap. Jadi siap digembleng. Digembleng. Padahal betul-betul nih dijadikan anak-anak yang berjiwa takbah. Kalau istilahnya Kawah Condro Dimuko, dia dimasukkan. Kadang-kadang guru kadang-kadang tidak pengen lihat. Kadang-kadang guru itu kesalahan dikit, sang murid itu marah. Kenapa? Begitu semangatnya guru untuk menjadikan muridnya baik dan benar. Ada guru seperti itu. Tapi ketahuilah, marahnya seorang guru bukan marah benci, akan tapi marah cinta, karena tidak ingin muridnya itu lambat-lambat belajar. Tidak ingin murid-muridnya lambat-lambat, apa lama-lama dalam kebodohan. Pengen cepat pintar anaknya. Maka di saat seperti itu engkau harus sabar. Su'i khuluqihi. Dan jelek akhlaknya sang guru. Misalnya, guru tiba-tiba mencaci maki dan sebagainya. Lah karena engkau sudah memilihnya menjadi guru, dan dia manusia biasa, Bisa saja saat-saat dia lalai, ada kesalahan-kesalahan perilaku yang tidak baik kepadamu, maka hendaknya kau sabar, bukan dibalas dengan amarah juga. Akan tapi namanya tarbiyah seperti itu. Jadi tarbiyatul masyikhah, tarbiyah di dalam dunia. Masyikhah, berguru di dalam agama itu seperti itu. Ada penataan hati bagi sang murid. Dan kadang seorang guru melakukan sesuatu seperti itu kepada muridnya, itu dengan sengaja, karena apa? Disesuaikan dengan hal dan keadaan murid. Ada seorang guru kedatangan murid, tidak diberi ilmu. 3 bulan suruh memungut sampah. Dan tidak boleh memungut sampah dengan sapu, tapi harus dengan tangannya. Sehingga murid-murid yang lain juga pada bingung, ini orang datang pengen belajar, kenapa harus memungut sampah? Dan kalaupun makan, ternyata tidak boleh dengan anak-anak yang lain, suruh di pojok sana. Dikasih makan, pojok sana. Akhirnya ada yang bertanya, kenapa kok seperti itu? Rupanya jawabnya apa? Aku tahu dia adalah anaknya seorang alim besar. Dan dia kemana-mana merasa menjadi anaknya orang alim. Jadi kesombongannya itu yang perlu aku runtuhkan dulu, baru boleh duduk belajar denganku. Allah. Dan ternyata betul, setelah 3 bulan dia duduk di majlisnya sang syekh, dalam waktu singkat dia bisa nyalip teman-temannya. Kenapa? Kesombongannya sudah dipangkas. Sehingga di dalam dunia tarbiyah ini, namanya khidmah itu luar biasa. Khidmah, maka di saat orang menuntut ilmu, dia banyak khidmah kepada sahabat-sahabatnya, itu mengkatrol mereka untuk cepat naik pangkat di dalam dunia ilmu. Ada sebagian orang yang main perintah loh ya. Mondok sama-sama santri main perintah, itu alamat berat mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, tetapi kalau ada seorang santri, ternyata dia tuh cekatan, ringan tangan, mudah khidmah, itulah khidmahnya, itulah yang mengundang berkah ilmunya. Jadi, peduli kepada teman. Karena menghormati muridnya sang guru, maka itu artinya menghormat sang guru, dan itu mengundang keberkahan ilmu. Ada orang yang ngebos itu, gaya bos di pondok tuh main perintah. Apalagi anaknya orang kaya, punya duit. Oh, ambil sana. Oh, piring mau makan. Gak pernah nyuci piring, gak pernah ini. Pokoknya main perintah sana-sini. Alamat berat. Dan susah mendapatkan ilmu. Pernah suatu ketika diceritakan, memang ada. Di sebuah pesantren, anak yang sangat cerdas. Di pesantren tersebut, dia akan selalu di ranking pertama di kelasnya. Akan tetapi, ada alamat bahwasanya dia itu memang tidak bisa menjadi anak yang besar. Setiap ada kerja bakti, dan guru pun di saat itu ikut kerja bakti, waktu itu pengecoran, ternyata anak ini di mana? Semestinya ikut-ikut, wong gurunya saja sampai turun. Dianya rupanya sudah kebiasaan. Jika ada orang kerja bareng, kerja bakti, dia langsung minggir ke tempat mana yang aman. Dan itu sudah diketahui oleh santri-santri yang lainnya. Tidak ada yang mencermati sifat ini. Hanya orang mengeluh bahwasanya ini mesti diajak kerja bakti, lari. Diajak kerja bakti lah, lari. Allah. Padahal anak ini cerdas. Ibaratnya kalau baca itu kayaknya setengah hafal dia itu. Dan dia belajar sangat gampang sekali. Agar tapi bagaimana pungkasan perjalanannya? Dia pun tidak bisa menyelesaikan pondoknya. Dan di kampungnya pun tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada orang yang mau dengarnya. Kenapa? Itu karena tidak ada berkah di dalam kehidupannya waktu menuntut ilmu. Tidak ada berkah saat menuntut ilmu. Padahal semua orang menduga dia akan bakal menjadi orang yang hebat. Begitu sebaliknya, suatu ketika, kita bersama rombongan waktu itu, waktu masih di pesantren, diajak ke rumahnya satu orang diundang. Ke rumahnya satu orang. Kemudian kita datang ke tempatnya karena jauh, di daerah Madura sana, masuk jauh begitu. Ternyata di situ ada pondok kaget. Nah, ada pondok dengan 200 santri. Makanya ini siapa orang ini? Rupanya dia adalah santri yang tidak pernah ada yang tahu di pondoknya. Sampai namanya pun kita tidak mengenalnya. Hanya yang jelas, anak ini adalah sangat dekat dengan guru kita, waktu itu Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau, yang suka membersihkan, mencucikan motornya, menyiapkan sandalnya, dan sebagainya, suka ngepel di daerah wilayah kantor beliau. Subhanallah, itu namanya keberkahan. Dan dia tidak pernah menonjol di pesantrennya sebagai seorang yang pinter, akan tapi ternyata keberkahan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Karena apa? Khidmah. Maka ini mana? Jangan sampai kita ini, Masya Allah, Dimarahi guru, balik marah dendam. Saya. Wala yasuddahu dhalika. Wala yasuddahu dhalika an mulazamati. Jangan sampai membelakkan yang demikian tadi. Jadi sifatnya guru misalnya. Kerasnya sang guru kepadamu, wahai murid. Jangan menjadikan itu semua engkau membelok an mulazamati dari menekuninya. Jangan sampai menjadikan engkau meninggalkan gurumu. Wa atiqadi kamalihi, dan jangan sampai menghilangkan keyakinanmu akan kesempurnaan sang guru. Maksudnya sempurna nisbi, bukan sempurna manusia. Enggak ada manusia sempurna, hanya Nabi saja. Maksudnya selama ini di saat engkau datang kepadanya, engkau menganggapnya guru. Dan engkau sudah mencarinya seorang guru. Setelah engkau melihat dia punya watak-watak yang benar, sifat-sifat yang benar, maka engkau pastikan diri anda sebagai seorang murid, maka anda telah berikrar dia adalah gurumu. Maka di saat menemukan kekurangan karena dia adalah manusia, kekurangan yang engkau temukan dari gurumu itu jangan menjadi sebab engkau tidak beradab dengan gurumu. Atau meninggalkan gurumu. Hilang keyakinanmu akan kebaikan dan sang guru. Wa yata'awalu sehendaknya dia mentakwil, menafsiri dengan tafsir yang benar. Li'af'ali dari segala perilaku guru, wa'akwali dan omongan guru. Allati dhahiru hal fasadu, yang dhahirnya adalah kurang baik. Jika ada guru berperilaku kurang baik, maksudnya bukan haram-haram yang mutlak begitu ya. Kalau ada guru minum-minuman keras, ya minta dirotan. Guru cual-cual sama anak santri, ya perlu ditinggal. Bukan itu maksudnya. Jika ada watak sifat-sifat dohir yang terlihat di dalam diri sang guru itu tidak baik. Misalnya masalah kesunahan kok ditinggalkan. Ya Allah guruku kok makan berdiri, pakai tangan kiri lagi. Kenapa tidak kita tafsiri barangkali dia dalam keadaan darurat, enggak bisa duduk. Atau mungkin tangan kanannya sakit. Jadi begitu maknanya. Kalau haram mutlak itu lain. Kalau di depan mata kita, misalnya seorang guru. Cowal-cowal, ya ada guru yang na'udzubillah, ya mungkin melakukan sesuatu yang haram. Sebab guru itu harus uswatun hasanah dari pelakunya. Tapi ingat, biarpun gurumu adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dia adalah manusia. Dia adalah manusia yang mungkin dia kepleset dan melakukan kesalahan. Nah, di saat dia melakukan kesalahan, apa yang ada di hatimu? Jangan sampai di saat kau melihat kesalahan gurumu, kau jadikan ini. Guru gak benar. Padahal kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan gede. Misalnya orang yang berbangga dengan kemaksiatan. Berbangga dengan kemaksiatan. Yaitu berbangga dengan mabuk, gelang emas, katanya wali. Kalau gak aneh-aneh begini gak jadi wali. Sekarang banyak kan orang aneh-aneh. Kalau pengen jadi wali harus aneh-aneh dulu. Kalau tidak aneh-aneh, sebab wali majdub. Bilang mas, terus suruh sholat. Wah, aku sudah sholat di Mekah. Oh gitu. Mekah kan sudah lewat. Belum masuk duhur, Pak. Selisihnya 4 jam sholat di Mekah. Jadi ada orang yang aneh-aneh. Kalau sudah ngomong yang lantur begitu, lain cerita. Maksudnya jika ada pelanggaran-pelanggaran sang guru, yang sifatnya seperti kepleset gitu. Artinya bukan berbangga dengan kemaksiatan. Mungkin dosa. Mungkin dosa. Akan tapi lihat. Ada penafsiran. Ada seseorang. Rahimahullahu ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam sebuah cerita. Lihat. Terungkapnya bagaimana. Rupanya ada di saat beliau sakit. Jadi karena beliau itu dikagumi oleh orang banyak. Di saat sakit itu tidak bisa ditahan orang yang pengen kunjung itu. Sehingga ya waktu itu laki perempuan ya namanya guru besar. Laki perempuan ada yang pengen ya berkunjung, ngambil berkah dan sebagainya. Sehingga dibidik sebuah kamera waktu itu dalam cerita. Yang kamera itu adalah menunjukkan kalau dia lagi dipeluk oleh seorang perempuan. Diekspos dengan bermacam-macam. Ternyata kisahnya lagi sakit. Nah kalau seorang murid melihat foto gurunya begitu lalu suudan, kan habis ilmunya. Dilihat dulu gimana ceritanya, siapa yang membuat, kan begitu. Siapa membidik. Dan mungkin juga anak perempuannya, mungkin. Nah, termasuk barangkali kita pernah dengar juga di Indonesia seorang guru, seorang kiai yang katanya ada perempuan dibeginiin, beginiin, ya. Nah, tidak, jangan hati-hati kita kalau kita pernah dengar ceramahnya. Ilmu tidak bakal manfaat kalau kita langsung suudon kepada guru tersebut. Yang semoga diampuni Allah. Yaizan bin MZ misalnya. Lihat kan pernah difitnah oleh seorang perempuan begini. Kalau kita pernah dengar ceramahnya, mendapatkan ilmunya, tidak akan manfaat ilmu kita kalau kita langsung percaya dengan media yang selalu. Karena urusan semacam ini, perempuannya sudah tidak baik. Dan terbukti ternyata perempuan itu bukan perempuan yang baik. Dia sendiri buka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi, seorang guru tetap guru. Maka, jangan sampai kita kebawa emosi. Sampai misalnya seorang guru kok kita ketemukan di sebuah tempat yang tidak pantas. Di gedung film atau apa. Jangan serta-merta kita langsung menuduh, oh guruku nonton film. Mungkin dia mencari santri yang bandel ke situ. Cuman yang gak benar itu berbangga. Oh kalau bagi saya sih biasa. Saya masuk gedung film itu hanya sekedar ya. Itu hanya jasad saya. Roh saya. Roh saya ya. Rohmu sama jin, sama hantu. Sama kok gaya. Kalau, artinya kalau tidak berbangga mungkin ada hajat. Tapi yang menjadi masalah kadang guru yang pengen cepat dianggap wali itu berbangga dengan keajaiban yang aneh-aneh. Lalu kalian saya duduk sama perempuan-perempuan pelacur dan sebagainya. Enggak, itu sebetulnya hanya jasad saya. Roh saya malah lain sujud di mihrab saya. Misal. Jadi harus ada husnudzon itu di saat sang guru tidak berbangga dengan kemaksiatan. Mungkin dia pernah memang betul melakukan dosa di satu tempat. Akan tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun, barangkali setelah itu beliau menyesal dengan penyesalan yang sesungguhnya. Maka jangan serta-merta kita berprasangka buruk kita awal. Kecuali orang yang berbangga dengan kemaksiatan. Dan tandanya ada, di saat ditegur atas sebuah kesalahan, dia malah membela dan tidak mau menyadari. Itu musibah. Seorang wali besar, kutub-kutubnya kutub Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau para sahabat Nabi itu wali semuanya. Kalau ada wali kutub zaman sekarang, enggak ada bisa ngalahkan para sahabat Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab itu kurang apa? Guru luar biasa. Bagaimana beliau itu? Di saat diingatkan oleh seorang murid, ternyata beliau berbangga. Malah dikasih hadiah itu murid. Bahkan berkata, Rahimallahu ra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kesalahanku. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, dialak sama orang, dicaci sama orang. Apa yang beliau katakan? Terima kasih engkau telah mengingatkanku. Lalu beliau berkata, sungguh yang tidak engkau ketahui lebih banyak dari yang engkau ketahui. Artinya bukan sombong, kurang ajar sama kiai, berani-berani. Tapi kiai yang baik akan selalu menyadari. Kalau itu kesalahan, dia akan menjelaskan, bukan berbangga dengan dosa. Pokoknya cirinya kalau orang berbangga dengan dosa, minuman keras katanya minum air. Pokoknya yang aneh-aneh itu, ya, jangan dianggap sebagai guru. Tapi kalau dia mungkin, na'udzubillah, kebawa dalam sebuah apa, lalu dia terjerumus dalam kemaksiatan. Kok dia menyesal, astaghfirullahaladzim, saya khilaf. Mungkin. Dia melakukan dosa lalu bertobat kepada Allah. Nah ini maksudnya ta'awwal itu, menakwil itu bukan menakwili sudah kelihatan benar-benar dia berbangga. Oh, kalau seperti saya mah kiai kelang, ada kiai wali katanya pakai emas. Pernah suatu ketika ada kejadian, ada seorang ya namanya yang pengen diwali-walikan masjid itu gayanya aneh-aneh begitu. Wow, macam-macam. Itu pakai gelang emas, ditegur sama muridnya. Kok panjenengan pakai emas? Sampai gayanya kayak nerawang kemana gitu. Kamu ditahu apa? Saya mah lain. Oh lain. Nabi Muhammad saja tidak boleh kok. Wali-wali kutub juga enggak boleh kok dia. Memang lain. Itu walinya setan. Itu kayak begitu. Nah kalau orang berbangga dengan kemaksiatan begini tidak boleh. Takwil sudah enggak berlaku di sini. Dengan kemaksiatan kok berbangga. Tapi kalau ada ustadz kita melakukan kesalahan sesaat-sesaat. Hati-hati. Hendaknya kita takwili. Kita tafsiri, kita husnudzon kepadanya. Bita'wilatin, ta'wilatin sahihatin. Dengan ta'wilat, ta'wilatin sahihatan. Dengan ta'wil yang benar. Fama ya'jizu an dhalika illa qalilut tawfiq. Wa'adimuhu. Ya'jizu an dhalika. Tidak ada yang tidak mampu untuk husnudzon kepada guru. Kalau murid yang sesungguhnya sangat gampang. Apalagi tadi murid di saat mau berangkat ngaji itu bersedekah lalu berdoa. Ya Allah, Allah mastur aib. Aib syaikhi. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Lah ini. Lah murid yang itu di saat melihat aibnya guru langsung ditutup. Nggak mau dia macam-macam. Selalu berkata, mungkin aku salah pandang. Mungkin bukan, mungkin bukan, mungkin bukan. Dan memang sisi lain, guru tidak boleh meletakkan dirinya dalam tuduhan. Tidak boleh. Duduk di tempat yang tidak baik juga tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika lagi duduk dengan seorang perempuan. Di kegelapan malam. Sahabat Nabi lewat. Langsung dipanggil. Sahabatku kesini. Ya Rasulullah, ada apa? Ini istriku. Ya Rasulullah. Sengaja aku panggil engkau, takut engkau lewat, engkau menduga-duga aku dengan siapa. Ya Rasulullah. Masa mungkin aku prasangka buruk kepadamu ya Rasulullah? Oh enggak, setan bisa saja menggoda hatimu. Lalu setelah engkau jauh dari tempat ini lalu berkata, dengan siapa ya Rasulullah? Jadi Rasulullah dengan istrinya dikasih tahu, aku dengan istriku. Dan memang tidak kegelapan di kegelapan malam. Memang seorang guru tidak boleh meletakkan dirinya di tempat yang orang jadi suudon. Itu enggak boleh. Jadi wajar, normal. Guru kita ya guru yang jiplak, niru atau mencari, ngikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Normal. Berakhlak yang mulia. Enggak usah dibuat-buat, wajar. Itu guru kita. Manhaj kita. Cara kita mengambil ilmu jadi guru yang seperti itu. Enggak ada guru aneh-aneh. Guru malas ibadah, guru malas ini. Guru aneh-aneh. Enggak tahu adanya di mana itu. Ada memang guru seperti itu. Juga buat-buat, ilmu tidak ada. Itu biasanya guru mewarisi pangkat bapaknya. Bapaknya kiai gede, anaknya malas belajar, langsung nengkreng. Bapaknya meninggal, langsung jadi kiai. Dan kadang dikeramatkan juga sama murid-muridnya sang kiai. Wah, ini punya kelebihan-kelebihan. Oh iya, betul. Lebihnya adalah bandelnya dia. Baik. Fama ya'jizu 'an dzalika, tidak ada yang tidak mampu berprasangka baik kepada seorang guru illa qalilat taufiqi, kecuali orang yang sedikit taufik dari Allah atau adimu atau yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Wa idza jafahu syaikhu, kalau ternyata gurumu itu keras marah kepadamu, ibtada'ahu, hendaknya seorang murid memulai bil i'tidari, meminta maaf. Gurumu yang salah sekalipun, salahnya bukan salah yang kita sebutkan tadi. Ya mungkin keras, marah kepadamu dan sebagainya. Dan yang kamu anggap gurumu itu yang salah, bukan kamu. Tetap engkau hendaknya memulai untuk minta maaf. Ila syekh, kepada syekh. Wadharo, dan hendaknya menampakkan ana dambalahu. Harus ada kesadaran seorang murid yang hebat, biarpun yang salah gurunya. Tapi seorang murid akan selalu mencari-cari. Jangan-jangan benar saya yang salah. Wadharo berusaha untuk menampakkan. Mencari-cari. Jangan-jangan aku yang salah sampai guru melakukan begitu. Jangan-jangan saya yang salah. Anna dzamba lahu, dosa adanya padanya sang murid. Wal'atab alaihi, dan dia mengatakan sang murid, pantas kalau aku yang dicela oleh guru saya. Jadi mencari-cari kesalahannya dirinya, bukan mencari-cari kesalahannya guru. Wadzalika anfa'u, yang demikian itu lebih manfa'at lahu bagi seorang murid. Bid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Lebih manfaat bagi sang guru di dunia dan di akhirat. Wa angka. Lebih bersih. Lebih suci, lebih bersih li qalbi syaihi, di hatinya sang guru. Makanya, itu tata keramanya seorang murid. Makanya menjadi murid itu berat. Lah karena menjadi murid itu yang berat, maka pilih guru yang benar. Ibaratnya begitu tadi. Kan sudah ditata. Milih guru yang benar, karena resukunya ada kepasrahan di sini. Ada kepatuhan, ada su'udah, khusnudah, dan seterusnya. Prasangka baik kepada sang guru. Wa qad qalu, dan telah berkata mereka para ulama. Man lam yasbir ala dhillil muta'allimi, yang tidak sabar atas perendahan pendidikan, direndahkan oleh seorang guru. Sebab murid itu direndahkan sama guru. Suruh duduk, perintah sana, sini. Kalau tidak sabar dengan seperti ini, tarbiyahnya seorang guru, bakia umrahu, sepanjang umurnya terus. Bakia akan terus menerus. Umrahu, sepanjang umurnya, fi amayatin, dalam kebutaan. Fi amayatil jahalati, dalam kebutaan kebodohan. Yang tidak sabar dengan cambuknya sang guru. Yang tidak sabar dengan tarbiyahnya seorang guru, pendidikan sang guru, hukuman sang guru. Maka dia akan selalu terus-menerus berada di dalam kebodohan. Wa man sabara alaihi, barang siapa yang bersabar. Bersabar atas perilaku guru misalnya dihukum sama sang guru, dimarahi sang guru, diingatkan sang guru, dikerasin oleh sang guru. Kok dia sabar? Ala amruhu, maka akan kembali urusannya ila azil akhirati wad dunya, menjadi orang yang mulia di akhirat dan di dunia. Sebab seorang guru akan selalu menginginkan kemuliaan, kebaikan pada sang murid. Guru yang sesungguhnya. Waminhu, termasuk kisah seperti itu. Kisah orang yang sabar dengan perilaku murid, perilaku guru. Al-atharul masyhuru, satu athar atau riwayat yang sangat masyhur, an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa ridho kepada keduanya, kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Beliau berkata, zalaltu, aku menjadi hina taliban, di saat menjadi murid aku menjadi hina, maksudnya betul-betul khidmah di saat menjadi murid, benar-benar jadi murid. Menjadi hina, menghinakan diri. Pokoknya dengan, pokoknya begitu pasrah di saat ia menjadi murid. Maksudnya kayak dihinakan, padahal akan dimuliakan. Waktu aku menjadi murid, aku telah meletakkan diriku pada tempat yang rendah sekali di hadapan guruku. Rendah, hina di depan guruku. Fa'azistu, maka aku menjadi mulia, matruban di saat menjadi guru, di saat dicari. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mulia benar, termasuk minkibar. Min fuqahi sahabah, termasuk para fuqahnya sahabat Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan juga nanti ada Sayyidina Abdullah bin Umar. Begitu pentingnya kita mempunyai pemahaman makna ini. Di saat kita menuntut ilmu, tidur kita latih husnudan, husnudan, prasangka baik, prasangka baik. Jangan sampai dikotori hati kita di saat melihat guru. Subhanallah. Waqad ahsana man qol, telah benar, baik apa yang dikatakan oleh seseorang. Man lam yadhuq, barang siapa yang tidak merasakan. Tu'mal madhillati sa'atan, rasanya dihinakan dalam sesaat. Qata az-zamana, dia akan menempuh sepanjang kehidupannya, sepanjang zaman, bi asri semuanya. Madhlulan, dihinakan. Artinya di saat menuntut ilmu, lah kalau masih menuntut ilmu masih dengan gaya kesombongannya, susah, enggak akan mulia nanti di hadapan Allah. Yaitu yang dikisahkan kemarin, bagaimana Harun al-Rashid, seorang khalifah, anak presiden, belajar di tempatnya sang guru, suruh mencuci kakinya, ternyata Harun al-Rashid legowo, senang. Dan memang sekarang kita ketemukan orang menuntut ilmu itu yang rusak bapaknya. Tersinggung anaknya dibeginikan, marah, protes, susah mendapatkan ilmu yang manfaat. Serahkan anakmu kepada guru yang mengajar anakmu urusan agamanya. Karena ia yang akan membentuk, ia akan mengarahkan, ia akan membawa kepada kemuliaan. Dan ini berangkat dari keyakinanmu sendiri yang engkau menyadari bahasanya engkau tidak mampu. Maka engkau serahkan kepada gurumu, guru-guru anak-anakmu, maka serahkan seutuhnya. Sehingga sampai diceritakan, seorang murid di hadapan guru adalah seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Enggak boleh protes. Karena itu betul-betul harus ada, ada mukaddimah untuk belajar guru. Kesolehan seorang guru. Subhanallah. Karena begitu beratnya menjadi seorang murid. Tetapi dengan beratnya di saat menjadi murid, ketahuilah Allah akan muliakan setelah itu. Di dunia dan di akhirat. Dan budaya semacam ini sudah hampir hilang. Tradisi menghormati seorang guru sudah hampir punah. Karena sudah tidak banyak seorang guru itu dikasih pendidikan akhlak. Akhlak yang mulia. Dan ternyata tidak semua pesantren mendidik akhlak. Hanya pesantren mendidik agar membaca buku, bisa faham ini, itu. Akan tapi tidak pernah akhlak itu pendidikan jiwa. Pendidikan hati. Penggemblengan. Sifat dan watak. Bukan sekedar mengisi otak. Sekarang pendidikan kampus misalnya. Atau pendidikan yang dengan kedisiplinan di dalam keilmuan. Akan tapi lihat, di dalamnya belum tentu ada pendidikan akhlak. Bahkan ada suatu ketika ada seorang ibu ngadu. Buya, anak saya mondok 8 tahun, akan tetapi ngomong dengan saya masih kasar saja. Allah. Kami hanya bisa menjawab ibu, tidak semua pondok mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan akhlak. Akhlak itu perlu. Seorang guru, guru harus tahu keadaannya murid. Seorang guru harus selalu mencermati bagaimana keadaan murid. Harus mengingatkan bagaimana hubungan seorang murid dengan seorang anak dengan orang tuanya. Selalu diingatkan nak, bagaimana engkau dengan orang tuamu. Dididik dan itu terus diingatkan, diingatkan bukan sekedar ilmu-ilmu yang dicekokkan. Bukan ilmu-ilmu tok yang diberikan akan tapi peringatan-peringatan. Mencermati. Sehingga seorang guru kadang berjalan melewati melangkai sang murid. Dia sudah menangkap di situ ada murid yang kurang benar. Mungkin di saat dengan sesamanya. Atau salaman dengan guru yang lain tidak kurang adab. Itu pun seorang syekh harus mencermati. Dan mungkin tidak ditegurkan langsung kepada anak tersebut. Akan tapi dijadikan ceramah umum untuk muridnya. Atau disampaikan secara umum kepada muridnya. Agar mereka sadar terus pendidikan akhlak ini. Dan akhlak lebih penting daripada yang namanya ilmu. Kata guru kami Habib Hasan Baharun bahasanya. Kalau ilmumu tambah 1 kilo, akhlakmu tambah 2 kilo. Dan orang berilmu sepertinya seperti padi itu. Akhirnya semakin banyak ilmunya semakin tawadu. Karena lebih tahu tentang kemuliaan Allah. Tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Di saat tambah ilmunya tambah sombong. Ini. Jadi menuntut ilmu dengan cara-cara yang sudah diajar oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan mendapatkan. Ilmu yang manfaat. Kemudian. Setelah itu. Harus benar-benar ya. Kita ini di dalam. Apa. Berurusan dengan guru. Kalau tadi diajari kita husnudzon dan sebagainya. Kita juga. Di dalam kita berhadapan dengan guru ini adalah. Dengan penuh kecintaan. Kecintaan artinya. Kalau kemarin diingatkan bahwasanya jangan sampai kita itu duduk di depan guru merasa jenuh. Merasa tidak nyaman. Itu biasanya karena tidak ada kerinduan. Makanya yang perlu saat ini. Jika suatu ketika kita itu kok kurang rindu, kurang cinta kepada seorang guru, tanyakan. Ini bermasalah hati kita. Jangan sampai kita kalah dengan seorang pengusaha yang telah ditolong oleh bos gede. Maka dengan bosnya ingat terus. Karena apa? Dia orang yang telah menolong saya sampai usaha saya berdiri. Padahal seorang guru lebih dari bos yang menolong di dalam usahanya, akan tapi seorang guru menolong seorang murid bagaimana selamat di dunia dan di akhirat. Mesti ada kerinduan ingin bertemu, kerinduan ini. Kerinduan untuk bertemu, kerinduan untuk bersilaturahmi. Budaya orang-orang dahulu itu Masya Allah. Bagaimana ditanamkan anak-anak kecil kita itu hormat kepada ulama'nya Rasulullah. Sehingga mulai dari anak sakit didatangkan kepada seorang guru untuk minta doa. Apakah itu minta air? Mau sekolah ke guru, dalam keadaan guru. Hari Raya Idul Fitri pun diarahkan ke tempatnya sang kiai dulu, nak. Sehingga kalau anak zaman dahulu tuh kalau ada kiai lewat, ustadz lewat, guru lewat itu Masya Allah, diam semuanya. Kalau anak sekarang lagi main bola itu kadang-kadang diangkat lebih tinggi tendangannya itu. Tidak punya adab. Yang salah adalah orang tua. Maka di sini, wahai para orang tua, kita punya diri, anak harus kita kenalkan. Kalau kita hendak bercerita kepada anak kita, ceritakan kepada kemuliaan sang guru. Sehingga ada kerinduan anak kita kepada guru. Maka pada akhirnya nanti anak itu akan kebawa ke sana. Tidak pernah anaknya dikenalkan kepada seorang tokoh. Mungkin kita melihat seorang tokoh di mana. Mungkin bukunya seorang tokoh. Gambarnya seorang tokoh. Seorang tokoh lewat. Tidak pernah berkeinginan untuk mengenalkan kepada anaknya. Nah itu seorang soleh. Nah. Itu orang baik. Nah. Mungkin lihat di layar televisi. Atau mungkin dengar di manapun. Mungkin lihat gambar. Atau kita biasakan anak. Nah itu nah, orang baik. Nah. Nanti jadi seperti itu. Nanti dengar datang ke sana anaknya. Minta doa terus. Jadi disambungkan. Sehingga dahulu itu orang anak-anak zaman dahulu. Masya Allah hormat kepada guru. Nah itu mukadimah yang harus diberikan oleh kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Sebab kalau anak-anak kita tidak pernah kita kenalkan kepada ulama tokoh-tokoh mulia. Maka di saat kita punya masalah dengan anak kita susah. Sebab tokoh seorang ulama pun tidak akan bisa menasihati. Karena apa? Seorang ulama dengan orang awam bagi sang anak itu sama. Karena sang anak tidak pernah ngerti kemuliaan sang ulama. Mungkin ada di antara kita ini pengen memondokkan anak kita. Enggak bisa serta-merta. Tapi jauh-jauh hari harus kita sering bicara tentang keutamaan seorang syekh. Guru itu begini nak, Masya Allah. Nanti kita sering minta doa ya nak. Kita minta doa ke beliau. Minta gini. Ya. Minta dipegang dadanya, minta tiang kepalanya biar didoain ya. Seorang anak itu tiba-tiba diam-diam tertanam di hatinya rasa kagum kepada seorang guru. Maka gilirannya di saat anak itu kita hantarkan kepada sang guru mudah. Sekarang guru orang tuanya tidak pernah mengenalkan kepada ulama. Tidak mendekatkan kepada ulama. Tak taunya giliran bandel dikirim ke rumahnya kiai. Ya. Kiainya yang repot lah itu. Kenalkan dari jauh hari. Mungkin Anda belum bisa membawa ke tempatnya, akan tapi biasakan bicarakan di rumah tentang ulama-ulama, orang-orang soleh. Ya, dibicarakan di rumah artis, pemain film, bintang pemain bola. Ah, bapaknya jago cerita tentang pemain bola, ibunya jago cerita tentang pemain sinetron. Gimana anaknya? Jadi kita budayakan di rumah kita ini. Ini mukaddimah. Jadi sebab kita juga punya anak-anak. Barangkali para bapak ibu sudah mendengar bagaimana saat kita menjadi murid. Akan tapi lihat, kita harus kepok tularkan ilmu kepada anak-anak kita. Kita persiapkan anak kita untuk menuntut ilmu yang benar. Jadi, anak-anak kita biasakan dengan yang semacam itu. Anak-anak kita biasa, kita perkenalkan dengan kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Maka, di saat anak mulai tumbuh, dewasa, dia sudah punya kerinduan kepada ulama. Maka di saat kita masukkan ke majelis taklim, majelis ilmu, dia akan bisa memuliakan majelis. Dan paling tidak nanti ada kerinduan. Sebab ada seorang tua sekarang ngadu. Ya, anak saya tidak pernah dibawa ke majelis ilmu. Tidak pengajian ke sini, tidak pernah mau, Buya. Ada ngadu kepada kita, kami. Ya, jawabannya sederhana. Ya, dia akan bertanya, ngapain ke majelis ilmu? Dia akan berkata, ngapain ke majelis ilmu? Ngapain ke majelis ilmu, ke tempat orang-orang menuntut ilmu? Karena dia belum mengerti kemuliaan ilmu. Karena dia belum mengerti tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu dan belum mengerti kemuliaan seorang ulama. Dia akhirnya malas dibawa itu ke tempatnya seorang kiai, seorang ulama, seolah-olah dibawa ke tempat yang berat. Karena tidak pernah yang diperkenalkan, maka para orang tua punya kewajiban mulai hari ini juga mengenalkan bahwasanya di situ ada orang alim, ada orang mulia, tempatnya orang-orang soleh, agar anak kita ada kerinduan kepada kemuliaan. Maka sejak seperti itu enak kalau kita bawa. Jangan seperti sebagian orang tua tadi itu. Anaknya tidak pernah kenalkan ke ulama, tidak ngerti ini, giliran bandel dikirim ke pondok ini. Jadi, inda dzikri sholihina tatanazzalur rahmat, kata Imam Syafi'i. Wahai para orang tua. Di saat disebut namanya orang soleh, itu akan turun rahmat di rumah kita. Maka biasakan kita bercerita tentang orang baik di rumah kita. Akan didengar oleh anak kita. Itu awal pendidikan sebelum kita kirim kepada seorang ulama. Inda dzikri sholihina tatanazzalur rahmat, di saat disebut nama orang soleh akan turun rahmat, kata Imam Syafi'i. Begitu sebaliknya, kalau kita sebut kita sebut nama-nama orang yang enggak benar, nama orang fasik, pemabuk, pezina, di rumah kita akan menjadikan malaikat rahmat pergi. Jadi biasakan wahai para orang tua, kita bicara yang baik di rumah kita tentang ulama, cerita tentang Habib Umar bin Hafidh, tentang Habib Abdul Bah, tentang Habib Salim Syah, tentang ulama, tentang kiai ini, tentang kiai itu. Setiap saat kita cerita begitu, Allah rahmat. Maka akan kita siapkan anak kita untuk menjadi anak kita, kita siapkan menjadi anak-anak yang siap untuk dididik oleh para ulama. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita benar-benar bisa menjadi, di saat menjadi murid yang benar-benar baik. Dan di saat anak kita nanti berguru agama, harus kita persiapkan sehingga benar-benar menjadi anak yang menuntut agama, belajar agama dengan penuh adab dan tata krama, sehingga anak kita pun bisa menuai keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita semakin baik kepada guru kita, semakin patuh kepada guru kita semua, dan semakin cinta kepada guru kita semua. Baik, untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah seksi tanya jawab, kami persilahkan kepada jamaah bapak-bapak satu pertanyaan dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dekat rumah saya ada tempat peribadatan. Masyarakat menyebutnya Masjid Keramat, karena tempatnya luas dan dipakai buat sholat Jumatan juga. Masalahnya, sholat subuhnya dimulai jam 3.45. Selesai jam 4 pagi. Jadi setiap harinya subuh dulu baru imsak. Dari dulu sampai sekarang, udah lama itu. Waktu sholat Jumatan juga dimulai jam 11.20, selesai jam 11.50 siang. Jadi perbedaan waktu sholatnya dengan masjid umum yang dekat dan masjid-masjid sekitarnya sekitar kurang lebih 30-40 menit. Di setiap waktu-waktu sholatnya atau masjid di sekitarnya baru mulai azan, peribatan di dekat saya sudah bubar berjamaahnya. Pertanyaannya, hukumnya sahkah waktu sholat berjamaah di tempat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah ibu-ibu, baik, kalau jauh sudah ini, karena ada pertanyaan tertulis banyak ini. Ada pertanyaan tertulis yang banyak sekali. Cukup saja satu, bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Jadi kita harus lihat di kenyataan di masyarakat kita bahwa ada masyarakat kita ini yang tidak peduli dengan awal waktu. Ada sebagian masjid itu yang adzannya itu ngelantur. Asar itu jam 4. Tiba-tiba kita lagi diam-diam ini dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah ngantuk azannya itu, jam 4. Pakai menara lagi. Kalau azan terlambat itu, disunahkan agar kita, kalau azan tetap sunnah, tapi jangan diangkat di menara. Kalau sudah terlambat dari awal waktu, hei tukang azan. Kalau azanmu sudah di awal waktu, maka hendaknya jangan kau angkat di menara atau pakai mikrofon, pakai pengeras suara. Karena itu akan membuat keraguan orang di luar. Jadi azan itu disunnahkan diangkat di menara awal waktu. Karena orang pada menunggu-nunggu ingin dengar. Sudah terlambat satu jam pakai menara lagi. Bingung tadi yang sudah sholat asar jadi bingung. Nah, tadi saya sholat asar sudah masuk waktu atau belum? Hey, ini yang pertama. Jadi tolong ini diperhatikan. Jangan seenaknya sendiri. Kalau lagi senggang ya awal waktu. Kalau enggak ya aduh. Enggak. Dan kita ada di sebagian tempat, di masjid-masjid kampung, itu tidak peduli dengan urusan ini. Baik yang kedua yang disampaikan ini. Kalau memang ada orang, azan mendahului yang lainnya perlu dicek. Tidak bisa kita langsung menyalahkan. Kita harus tahu awal waktu itu kapan. Kalau zuhur jelas, barangkali kita bisa melihat. Bukan urusan jam. Jam 4.5 ini kita tidak penting masalah jam itu berapa. Jam berapa itu, jam itu tidak penting. Yang penting hakikatnya sudah masuk waktu atau tidak. Kalau jam 11.20 itu sudah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur. Ukurannya itu. Kalau ternyata ada orang melakukan sholat belum tergelincir matahari ke arah barat, maka kata ya, maka sholatnya tidak sah. Dan wajib bagi orang di kiri kanannya amar ma'ruf nahi mungkar. Masjid keramat apa kalau begitu? Enggak ada keramatnya. Memangnya kewalinya yang mendahulukan waktunya, enggak ada. Jadi kalau memang belum waktunya atau belum terbenam matahari langsung dia mengadzan. Itu tidak dibenarkan. Belum masuk fajar shadiq sudah adzan subuh. Maka tidak dibenarkan. Jadi ukurannya bukan ukuran orang lain. Misalnya ada orang belum imsak kok sudah adzan duluan dia. Bisa saja yang punya imsak itu jamnya molor, enggak tertib. Kita enggak bisa menyalahkan asal orang. Jadi perlu dicek kembali kalau memang masjid itu adalah biasa dengan azan sebelum waktunya. Kalau memang dia melakukan azan sebelum waktunya atau sholat sebelum waktunya. Yang penting sholat. Sholat sebelum waktunya. Maka ketahuilah sholatnya tidak sah. Tidak ada pendapat. Sebab hanya ada dua pendapat tok dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah. Yaitu pendapat yang ahli iman. Pendapat kedua adalah pendapatnya iblis sah. Ya, karena kadang-kadang dibuat aneh-aneh ini. Tidak ada. Pendapatnya iblis. Jadi sah sholat sebelum waktunya. Enggak ada itu. Ulama enggak ada yang mengatakan sah itu. Enggak ada orang aneh ini. Ada sekarang juga begitu. Maghrib. Dia suka membid'ahkan orang lain dan sebagainya. Maghribnya sebelum waktunya. Bahkan gurunya pun pernah mengatakan. Orang dunia itu 90% sholat subuh sebelum waktunya. Ini ada memang. Sekelompok orang yang digidik membid'ahkan. Ada orang 80% atau 90% masyarakat dunia itu salah sholat subuhnya sebelum waktunya. Dia yang paling benar. Maghribnya 15 menit sebelum waktunya. Ada. Katanya di Cirebon ada ini. Jadi, tidak tahu sandarannya adalah dari pokoknya kalau matahari sudah tidak kelihatan, maka kita boleh berbuka. Itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW di tanah hamparan, bukan berbukit. Kalau berbukit, ya enak benar. Bukitnya sana sudah tidak kelihatan dari bukitnya. Ah, maghrib. Enak aja itu. Memang ada fitnah seperti itu. Dan ini pernah terjadi di negeri Arab juga. Ada fitnah karena fatwanya orang yang dikatakan dia muhaddis itu. Beliau, apa orang ini mengatakan bahwasanya orang Islam dunia 80% atau 90% itu salat subuh sebelum waktunya. Dan berbuka terlambat. Wah, ini ngaco semuanya. Akan tapi kalau sudah ada hubungannya Masjid Keramat bukan kelompok ini. Insya Allah. Tetapi ada kelompok yang aneh lagi ini. Kayaknya. Kalau memang dia salat sebelum waktunya. Ketahuilah, salat sebelum waktunya tidak sah. Dia ada tawar di situ. Baik. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, jika melihat seorang guru atau kiai yang mengisi satu majelis ilmu, ketika mengkaji kitab, guru tersebut sambil merokok. Merokok. Ya Ustaz, tahan dululah. Kalau semestinya tidak harus merokok. Bahkan merokok itu memang ya sudah jelas yang membahayakan ya. Kalaupun seandainya Anda ikut pendapat yang mengatakan rokok makruh, biarpun pendapat makruh itu pendapatnya ulama kita di abad ke-8 Hijriah. Sebab kisah rokok itu terjadi 3 masa. Hukumnya dulu dikatakan rokok itu sunnah. Karena dianggap kalau orang rokok itu bisa tahan ibadah, tahan melek. Di abad ke-8 masa Ibnu Hajar Al-Haitami, banyak orang bengek. Akhirnya jadi makruh, jangan-jangan gara-gara rokok. Di abad modern ini laboratorium sudah membuktikan rokok membahayakan. Maka ulama banyak yang mengatakan rokok adalah haram. Karena membahayakan. Dan sangat tepat dengan kaidah fikih yang sangat jelas. Akan tapi barangkali ada di antara kita yang masih berpegang rokok itu makruh. Maka, ya Ustaz, pantaskah seandainya kita menyampaikan ilmunya Rasulullah dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan? Kalau seandainya itu adalah makruh. Kalau seandainya itu makruh, apalagi ulama akhir zaman sudah menjelaskan mutaakhirin bahwasanya wala tulqu bi aitikum ila tahlukati. Jadi yang mengatakan pendapat lemah sekalipun, misalnya yang mengatakan makruh sekalipun, dia tidak sepantasnya seorang ustaz di saat ia mengajar lalu dia melakukan kemakruhannya. Melakukan kemakruhan. Baik, bagaimana? Apakah kiai tersebut pantas jadikan sebagai guru? Oh ya, insyaallah masih pantas jika memang pekerjaan yang, karena urusan rokok di masyarakat kita memang ada perbedaan, seperti ada yang masih ngerokok, ada yang enggak. Cuman sebaiknya ini nasihat kepada ustaz, janganlah seperti itu. Kalau ngerokok ya hentikan dululah waktu mengajar. Untung-untung memang kita tidak merokok sama sekali. Karena apa? Rokok memang membahayakan. Tapi untuk mengatakan tidak pantas tidak hanya seperti itu. Karena mungkin dia tidak meyakini rokok itu adalah haram. Sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang haram menurutnya. Yang kami maksud yang guru tidak boleh jadikan guru itu yang jelas-jelas sesuatu. Yang dia ngerti haram tapi masih mengatakan, nah kalau saya mah lain. Nah itu. Itu. Jadi mungkin dia masih sebagai orang guru. Mungkin dia juga seorang yang tulus. Hanya mungkin kebiasaan yang satu ini belum bisa ditinggalkan. Mungkin dia seorang guru yang tulus. Cuman wahai guru yang tulus. Tuluslah kepada diri Anda sendiri. Guru yang tulus sangat mudah dinasihati. Guru yang tulus ya. Tolonglah ya, adab sedikitlah. Wong Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pakai minyak yang paling wangi. Lah kok kita pakai bau yang dibenci. Kan rokok bau. Sehingga kalau kita mengajar diurang nih. Rokok itu bau. Ada baunya. Sementara di saat kita membacakan hadis Nabi, hendaknya kita gosok gigi, keluar harum dari mulut kita, telinga, apa anggota tubuh kita wangi. Kalau membacakan hadis Nabi SAW, ini akhlak. Mana akhlaknya seorang ustadz yang merokok? Wahai para ustadz yang soleh tadi. Insya Allah banyak perokok, ustadz perokok, tapi sebetulnya dia masya Allah sangat tulus. Dan semoga ketulusannya benar-benar tulus, di saat mendengar seperti ini, segera berhenti di saat mengajar, paling tidak itu nanti. Karena di majelis mulia, jangan kita membawa sesuatu yang menjadikan malaikat tidak suka. Yaitu bau yang tidak nyaman. Rokok ada baunya. Mestinya pakai minyak wangi, bersih diri. Lihat. Imam Malik bagaimana keadaannya. Pakai baju yang paling bagus. Sampai Imam Muhammad Al-Bakir, termasuk Imam Malik itu. Kalau sudah membaca hadisnya Nabi SAW itu, wajahnya itu pucat. Seolah-olah dilihat oleh Nabi langsung. Nah kok masih sempat begini misalnya. Coba ini secara adab. Ini dilihat seolah membaca hadis, seolah-olah dilihat Nabi. Imam Muhammad Al-Bakir pucat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan sebagian ulama kalau membaca hadis Nabi diangkat suaranya lebih tinggi dari suara biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Gitu. Baru keterangannya lebih lemah. Lebih lembut. Kenapa? Tidak berani mengangkat suara lebih dari hadis Nabi SAW. Sampai dipikirkan semacam ini. Adab. Bagaimana kita sempat begini misalnya. Semoga Allah mengampuni. Kalau ada ustaz yang masih begini, ngerokok, ya kita doakan. Semoga kebaikan-kebaikan yang lainnya menjadikan beliau adalah semakin bisa memuliakan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tidak boleh merendahkan, tidak boleh ngejek, tidak boleh kita meremehkan siapapun. Akan tapi mengingatkan kepada yang lebih mulia adalah tetap baik. Baik ini. Jadi hati-hati. Kalau bisa berdoalah untuk tidak merokok. Berusahalah untuk tidak merokok. Sebab hukum rokok sangat jelas semakin hari. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ngerti tentang permasalahan tersebut. Jika engkau tidak tahu, maka urusan kesehatan yang tahu adalah dokter. Dan semua dokter bersepakat bahwasanya rokok membahayakan. Bukan omongan guru lagi, bukan omongan ustaz lagi yang perlu didengar saat ini. Sebab segala sesuatu dikembalikan kepada ahlinya. Urusan benar tidaknya sebuah bangunan, tanyakan kepada insinyur. Urusan sehat tidaknya sebuah makanan, tanyakan ke dokter. Urusan halal haramnya adalah memang dari sang kiai, tapi berdasarkan pengetahuan yang diambil dari orang yang punya ahli tersebut. Itu baru kiai tidak sombong, ustadz yang tidak sombong. Tanyakan, kayak kemarin diingatkan guru sombong susah, menantang jadi kiai diingatkan oleh insinyur. Pak kiai, kalau bangunan seperti itu nanti bisa roboh. Dia sombong, gak bisa dong. Ung saya kiai 25 tahun kok. Kamu ingatkan, betul tetap dibangun dengan cara yang tidak benar. Robohlah bangunan dia. Karena kiainya tidak mau dengar omongannya insinyur. Sama kata dokter, kiai jangan diminum obat. Jangan minum makanan ini. Jangan makan minuman ini. Makan minum ini. Kalau dokter atau kiai makanan-makanan ini, nanti penyakitnya semakin parah. Tersinggung. Enak aja ngatur. Saya sudah lama jadi kiai. Dokter enggak usah dinasihati saya. Ah makan, mati itu orang. Makanya omongan dokter didengar, termasuk di dalam hal urusan seperti ini. Kalau kata dokter ini membahayakan, bikin impotensi dan sebagainya, buat ini dan sebagainya. Itu bukan main-main, bukan bohongan, karena sudah kesepakatan para dokter. Maka sehendaknya kita pun mendengar, karena ini bukan kiai yang seharusnya ngomong. Kiai harus pasrah, karena kiai tidak punya laboratorium. Dikasih laboratorium pun bingung, gimana caranya. Menilai yang berbahaya tidak bahaya tidak ngerti. Maka fas'alu ahla dzikri, perintah dari Allah. Tanya ahlinya, ahli yang berkata membahayakan. Maka kita harus meninggalkannya. Nah, tapi ingat, masalah-masalah semacam ini adalah hendaknya tetap kita menggunakan adab. Kalau Anda sudah orang yang tidak merokok, jangan merendahkan orang yang masih merokok. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada orang yang merokok itu. Dan semoga Allah segera berikan kemudahan untuk meninggalkan rokok tersebut. Tapi tidak ada alasan untuk merendahkan. Tidak tahu kenapa masuk bab rokok tadi ya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari yang namanya rokok. Sampai disebutkan ada perokok pasif dan perokok aktif. Perokok pasif yang nyedot langsung. Yang aktif, anak istri yang gak merokok, tapi setiap hari ngisep bau rokok. Masya Allah. Sama. Nanti ternyata membahayakan kesehatan orang tersebut. Ini saja. Jangan lupa, nanti ada buka bersama. Tanggal 19 diundur, bukan tanggal 17. Tanggal 19 pas jatuh hari Ahad. Karena kenapa diundur? Karena Ahad yang lalu lupa tidak diumumkan. Maka diundur hari Ahad malam Seninnya bulan depan. Malam Senin bulan depan, Ahad malam Senin, buka bersama, tolong dibawa, diajak siapapun dari sanak saudara, orang yang belum pernah biasa ke majelis, bawa ke sini biar kenal majelis. Acaranya adalah futur, membatalkan futur sebentar, kemudian melakukan sholat maghrib, kemudian makan malam, kemudian sambil baca zikir menunggu sholat isya, terawih, dan terawihnya awal waktu, setelah itu bisa pulang ke rumah masing-masing. Itu adalah acara rutin di pesantren kita setiap tahun. Diundang semuanya para pendengar radio. Ya, dimanapun Anda berada. Ya, termasuk yang di Tulungagung juga diundang. Nih, yang mau datang. Dari Karangrejo, dari mana. Ya, diundang. Termasuk yang di Bangka. Diundang. Kalau bisa datang, dipersilahkan datang. Khususnya yang di Cirebon, para pendengar Cirebon, Kuningan, dan seterusnya Indramayu, Tegal. Enggak diundang untuk bisa hadir di acara buka bersama. Sekaligus ada sekelumit, ada sedikit tausiah nanti. Ya, seperti itu, ini saja. Tepatnya hari Ahad depan. Ahad malam Senin. Ahad depan malam Senin. Ini saja. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami ya Allah dengan ilmu yang manfaat. Ya Allah kami mohon. Di saat engkau jadikan kami guru yang beradab. Yang bisa memuliakan ilmu kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bisa memuliakan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan di saat engkau jadikan kami murid. Jadikan kami murid yang beradab ya Allah. Jadikan kami murid ya Allah yang berakhlak ya Allah. Sehingga mudah bagi kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah engkau tahu siapa yang hadir ke tempat ini. Mereka adalah hamba-hambamu yang pasti mereka punya hajat. Maka kami mohon kabulkan hajat mereka. Hajat mereka ingin bahagia. Hajat mereka ingin hidup baik di dunia dan di akhirat. Maka berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehat lahir batin mereka, ya Allah. Jasad dan roh mereka, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu, ya Allah. Dari hambamu ada yang sempit rezekinya, lapangkan. Lapangkan, ya Allah. Ada di antara mereka yang rezekinya sudah lapang, maka kami mohon ya Allah, buka hati mereka agar ia agar mereka bisa berbuat banyak baik. Bisa berbuat baik ya Allah dengan hartanya ya Allah, sehingga ia akan menjadi orang kaya yang ahli surga, yang punya jabatan yang mendengar acara ini atau menyaksikan atau hadir di tempat ini. Jadikanlah mereka adalah orang yang mulia dengan jabatannya dan jauhkan kami dari fitnah di antara kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, yang jauh dari fitnah perselisihan. Dan wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jangan sampai ada permusuhan antara suami istri, ya Allah. Salah faham, saling tuduh, ya Allah. Dan saling berprasangka buruk. Dan juga, ya Allah, kami mohon. Tutuplah aib guru kami dari mata kami. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami, ya Allah. Dan tutuplah aib orang tua kami dari mata kami. Dan tutuplah aib sesama kami dari mata kami. Dan tutuplah aib kami dari mata mereka. Dan bukalah aib kami di mata kami, ya Allah. Agar kami mudah untuk benah diri, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak. Yang kau maha tahu, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Di antara yang mendengar suara ini, yang menghadiri acara ini, yang menyaksikan acara ini. Jika mereka pernah melakukan dosa-dosa besar, ya Allah. Maka ampuni, ya Allah. Sungguh sebesar apapun dosa mereka, pengampunanmu lebih besar dari itu semua, ya Allah. Maka ampuni, ya Allah. Yang pernah mabuk, ampuni, ya Allah. Yang pernah berzina, ampuni, ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka semua, ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Hingga kami tidak butuh dengan yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Mata kami melihat yang halal. Kesenangan kami dengan yang halal, ya Allah. Jangan sampai kesenangan kami dengan yang haram, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Kami mohon lindungi mereka, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Berikan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman, iman. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Dan jadikanlah sakit ini pengangkatan derajat, ya Allah. Pengampunan darimu. Menyebat kau hapus dosa mereka. Dan kami mohon saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon, ya Allah. Jadikan hati dan lidah kami saat itu adalah hati dan lidah yang mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La Muhammadur Rasulullah. La illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha